tidak ada anak yang tercipta untuk berbohong ya sejak lahir. Berbohong ini terjadi pada awalnya karena dia mencontoh. Jadi ada yang dicontoh. Entah itu lingkungan dekat di rumah atau lingkungan di sekolah teman-temannya. Tanpa contoh anak kita tidak bisa melakukan sesuatu. Coba kita koreksi dulu, misalnya waktu masih kecil pernah nggak kita mau pergi ke kantor, kemudian dia mau ikut, terus kita suruh ngambil barang di belakang, tolong dong ambilin bolpen papa gitu. Tiba-tiba dia lari ke kamar, terus kita pergi meninggalkan dia dan akhirnya dia nangis. Itu adalah bohong-bohong kecil yang dia pelajari dari orang tuanya, kebanyakan seperti itu. Terus misalnya kalau ada orang mau main ke rumah gitu, tapi kita nggak mau ketemu, ya apakah itu orang teman kita atau teman yang kurang kita sukai atau bahkan mungkin pengemis, apa yang kita sampaikan ke anak kita? Coba tolong bilangin papa lagi nggak ada gitu. Nah itu jenis bohong-bohong yang kita tidak sadari dan terkumpul terus selama masa usia anak kita. Yeah. Dan dia belajar terus, oh gitu ya caranya, oh gitu ya caranya. Sampai satu ketika dia melihat teman-temannya juga sama melakukan bohong. Jadi lengkaplah sudah contoh-contoh bohong. Sampai suatu ketika dia akhirnya mencoba untuk berbohong. Begitu berbohong, reaksi yang terjadi, orang tua kalau dibohongi anak biasanya suka marah gitu. Saya juga kadang-kadang suka marah kalau dibohongi. Tapi sebenarnya semakin kita marah semakin dia berbohong, Pak. Gitu. Jadi yang pertama adalah kalau anak kita mulai berbohong, di buku saya ada Pak bukunya judulnya Ayah Edi Menjawab Warnanya Hijau. Kalau anak kita berbohong itu sebaiknya kita tidak marah. Dan kenapa? Tanya, ngobrol, terus kita bahas apa ruginya berbohong, siapa yang dirugikan. Habis begitu kita minta komitmennya apa, kalau melakukan lagi apa. Nah itu namanya buat aturan main tentang berbohong. Itu lengkap dituangkan di sana, Pak. Tapi kuncinya cuma satu, jangan marah. Terus anak-anak yang mulai berbohong itu biasanya anak-anak yang tidak punya cita-cita, Pak. Nggak punya visi. Ya, jadi hidupnya itu ngelamun, kemudian ngikutin arus dan sebagainya. Jadi mulailah dia berbuat yang enggak-enggak. Nah, yang enggak-enggak ini kan takut dimarahi orang tua, akhirnya berbohong. Makanya biasanya kalau ada orang tua yang anaknya mengeluh berbohong, pendekatan saya mulai belajar mengajarkan orang tuanya membuat visi keluarga dulu. Setelah visi keluarga, membantu anaknya membuat visi, kamu pengen jadi apa sih, Nak? Jadi sekolah itu bukan visi, Pak. Sekolah itu alat mencapai visi. Jadi kalau memang alat mencapai visi itu memerlukan sekolah, ya sekolah. Kalau misalnya nggak perlu, ya nggak usah sekolah. Gitu ya. Okay. Banyak kok anak-anak yang saya bimbing itu nggak ikut sekolah formal, tapi jadi bintang gitu. Karena jelas tadi itu. Karena jelas. Nah, ya, begitu anak itu punya visi, akhirnya dia terfokus untuk mencapai visinya. Dia terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang atau bermasalah. Nah, karena dia tidak merasa bersalah, akhirnya ya nggak pernah berbohong. Orang berbohong itu karena tekanan merasa bersalah dan dipersalahkan. Okay.